Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita, sahabat panel, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di dalam satu majlis ilmu, daurah ilmu sempena perkampungan sunnah kita, siri yang ke-9 pada pagi ini. Jadi masih belum terlambat untuk saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada pengunjung-pengunjung daripada luar dan dalam Perlis sendiri yang hadir dalam forum kita sempena perkampungan sunnah siri ke-9 ini yang berlangsung daripada hari ini 3 Mei sehinggalah hari Ahad nanti insya-Allah. Alhamdulillah. Sebelum saya mulakan forum kita pada pagi ini, suka untuk saya ingin memperkenalkan panelis kita yang duduk sepentas ini tuan-tuan, yang mana di sebelah kanan saya yang wajahnya handsome bergaya, yang sentiasa wajahnya terpampang di berita RTM Perlis, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim bin Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya pagi Alhamdulillah. Ini? Alhamdulillah. Kita santai-santai saja tuan-tuan. Kita santai-santai saja. InsyaAllah. Baik, di sebelah kiri saya pula, kita bawa khas daripada Universiti Utara Malaysia, iaitu Profesor Madya Dr. Akram bin Datuk Dahman Elias Dahlan, yang juga merupakan pensyarah di Universiti Utara Malaysia, merangkap ahli majlis Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis, begitu juga ahli majlis fatwa Negeri Perlis. Khabar doktor? Alhamdulillah, sihat. Sihat doktor ya pagi ini? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian, tajuk yang diberikan kepada kita pada pagi ini, iaitu forum Doha kita kali ketiga ini, iaitu tajuk yang cukup istimewa. Dan kita tampilkan juga syaikhain, dua syaikh yang besar dalam negeri Perlis ini, yes, yang mana akan membahaskan dan membincangkan tajuk ini, iaitu maksud fi sabilillah, huraian dan maksud fi sabilillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian, saya nak ajukan soalan yang pertama kepada panel kita, Al-Fadhil Ustaz Nazim. Bila kita sebut fi sabilillah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut sebanyak 45 kali kalimah fi sabilillah ini. Antara yang masyhur sekali iaitu berkenaan dengan surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Jadi, kita nak minta panel pertama kita berikan sedikit penjelasan, huraian berkenaan dengan kalimah فِي سَبِيلِ اللَّهِ dalam Al-Quran ini menurut pandangan para alim ulama. Silakan, Fadhil Ustaz Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadil moderator, Fadil Ustaz Mazlan Ibrahim, yang juga merupakan pensyarah di College Universiti Islam Perlis, yang saya kasihi Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahlan, yang mana beliau lah yang kita nak dengar ni pagi ni. Saya sendiri pun nak dengar dia. Beliau merupakan ahli majlis. Kalau saya berkhidmat di MAIPS sebagai setiausaha, beliau merupakan ahli majlis, member of the council Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa fatwa negeri Perlis, dan juga merupakan yang arif panel hakim Mahkamah Rayuan Negeri Perlis. Jadi banyak jawatan dia, sedemikianlah insya-Allah bahar ilmu yang akan beliau kongsikan dengan kita pada pagi ini. Ashabul Fadilah, para asatizah, para pengunjung, para peserta, hadirin sidang muslimin dan muslimat yang jauh, yang dekat. Kita selalu sebut yang jauh dulu kan? Kita ubah sikitlah yang dekat dan jauh. Sebab yang dekat ni lebih dekat, yang jauh tu belakang sikit. Ataupun ada juga yang dekat luar sana lagi jauh. Yang lagi jauh lagi dalam dalam talian ni lagi jauh. Yang tak sampai, mungkin dia orang on the way. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ustaz Mazlan dia tanya kepada kita ini tentang apakah yang dimaksudkan dengan fi sabilillah di dalam Al-Quran. Bila kita sebutkan dalam Al-Quran, Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kalam Allah Al-Mu'jiz. Al-Quran merupakan kata-kata Allah yang melemahkan musuh-musuh Islam, yang padanya mu'jizat kabir, mu'jizat yang azim, besar yang ada pada Al-Quran. Sehingga setiap daripada perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ataupun nyatakan yang digunakan di dalam Al-Quran mempunyai makna yang begitu besar dan luas kepada kita. Saya gunakan perkataan besar dan luas. Besar tahu tak? Tahu besar? Ha. Besar. Big. Di mana perkataan-perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran mempunyai tujuan yang sudah pasti membawa kepada kita ini, kalau kita amati, dia akan menghidupkan jiwa kita. Seolah-olah dia merupakan exercise dalam pemikiran kita untuk kita memahami akan maksud-maksud yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Itu pun yang kita anggapkan, itu pun yang diijtihadkan oleh para ulama yang hanya mengetahui tujuan dan maksud penggunaan sesuatu perkataan dalam Al-Quran. Huwallah, adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab apa? Sebab kalam itu merupakan kalam Allah. Kita ni boleh memahami, mengetahui berdasarkan kepada ijtihad, pandangan-pandangan, hatta melalui beberapa tafsiran daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Mazlan kongsi tadi perkataan fi sabilillah itu disebut tak kurang 45 kali. Ada sebagian pendapat kata 50 kali dikongsi perkataan fi sabilillah. Bahkan itlaq ataupun penggunaan sabilillah ataupun sabil sendiri ada 166 kali. 166 kali yang disebutkan, tak kurang 166 kali digunakan perkataan sabil. Ai, yang mana sabilillah kalau kita tengok dari sudut epistemologi ataupun dari sudut bahasa dia, fi ertinya pada ataupun di dalam ataupun di. Sabil ai at-tariq, at-tariq ma wadhaha min, ataupun jalan. Fi di dalam, sabil jalan Allah, jalan Allah, ataupun disebutkan sebagai at-tariq ilal huda, iaitu jalan kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya kalau kita melihat kepada apa yang Allah gunakan di dalam Al-Quran, perkataan sabilillah yang mungkin 45, ada kata 50 kali, itu hampir 38 kali penggunaan perkataan itu diitlakkan adanya tarabuk, adanya perkaitan dengan makna berperang ataupun jihad. Daripada 50 kali ataupun 45 kali itu, 38 kali diulang ada tarabut, ada perkaitan dengan jihad. Dan sebagainya dikaitkan juga dengan infak, dikaitkan juga sebagainya dikaitkan dengan hijrah. Ada 4 lebih dikaitkan sabilillah itu dengan diitlakkan kepada hijrah. Jadi kalau dari sudut penggunaan kepada perkataan fi sabilillah itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 3 lah yang sebagainya digunakan, kebanyakannya didekatkan ataupun dikaitkan dengan jihad, sebahagian juga sikitnya dikaitkan dengan harta, dan sebahagiannya dikaitkan dengan hijrah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, para ulama bila mereka melihat kepada konteks ayat-ayat tadi, yang 3 konteks tadilah, iaitu perang ataupun jihad, yang kedua iaitu dengan harta, dan yang ketiga dengan hijrah, maka para ulama melihat ada 3 konteks yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang maksud fi sabilillah. Kita ni sampai bila ni Ustaz Mazlan, sampai bila-bila kah? Pukul 11 eh? Ya, sampai pukul 11. Sampai? Sampai pukul 12. Sampai pukul, oh dah lagi. Okey. Ada beberapa pendapat. Secara kesimpulan dah ada 5 pendapat para ulama apabila mereka mentafsirkan maksud fi sabilillah di dalam Al-Quran. Pertama sekali, maksudnya adalah bererti perang. Sebagian para ulama kata maksud fi sabilillah dalam ayat-ayat Al-Quran adalah diitlakkan ataupun hanyalah dikhususkan kepada jihad perang sahaja, qital. Sebagian kata fi sabilillah ni maksudnya perang. Ustaz Mazlan tadi baca ayat yang ke-60 daripada surah At-Taubah. Surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah itu disebutkan oleh Al-Bukhari, dia meriwayatkan bahawasanya Al-Bara' kata akhir surah dalam Al-Quran iaitu surah Al-Bara'ah, akhir surah. Merupakan surah terakhir yang turun kepada baginda Nabi SAW dalam tempoh 23 tahun tu. Surah terakhir, akhir surah iaitu suratul Bara'ah ataupun surah ni lah. Tapi ada ayat-ayat lain kan yang terakhir turun, ada ayat-ayat lain, Al-Baqarah. Tetapi akhir surah iaitu suratul Bara'ah. Okey. Bila sebut tentang pendapat pertama ni disebutkan oleh sebilangan besar daripada para imam, iaitu antaranya Abu Yusuf daripada kalangan mazhab Hanafiyah, juga mazhab daripada Malikiyah, juga daripada Syafi'iyah, dan sebagai riwayat daripada Hanabilah yang mana ianya ditarjihkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah. Maksudnya ada sebagai ulama kata maksud fi sabilillah dalam ayat yang dibaca oleh Ustaz Mazlan tadi yang menyebutkan as-sadaqat, sesungguhnya sedekah itu iaitu zakat itu adalah untuk fakir miskin, salah satunya kepada fi sabilillah. Fasfi sabilillah dalam erti kata Abu Yusuf dan sebagainya daripada mazhab Malikiyah, Hanabilah dan juga Hanafiyah, semuanya menyebutkan bahawasanya ianya dikaitkan dengan perang semata-mata. Maksudnya yang perang saja yang boleh mendapat habuan daripada zakat fi sabilillah itu. Kenapa mereka berpandangan demikian? Kerana mereka berhujah dengan hadis baginda Nabi SAW yang Nabi kata la tahillu sadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin li ghazin fi sabilillah. Kata mereka berhujah dengan hadis Nabi yang Nabi kata tidak halallah zakat sedekah itu kepada orang kaya melainkan kepada 5 golongan. Salah satu golongannya iaitulah li ghazin fi sabilillah au li ghazin, yakni orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu mereka berhujah dengan hadis tersebut. Walaupun demikian tuan-tuan dan puan sekalian, dari sudut hujah balas kepada hadis tersebut, kita boleh memahami bahawasanya dari sudut pendalilan itu terbantah kerana ianya menunjukkan banyak hadis-hadis lain yang juga seolah-olah menyebutkan fi sabilillah itu dengan makna yang luas. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia kata maksud fi sabilillah adalah berperang, haji dan juga umrah. Dia kait tiga. Perang, haji dan juga umrah. Ini adalah pendapat daripada Muhammad bin Hasan daripada Hanafiyah dan salah satu mazhab daripada kalangan Hanabilah. Kenapa? Kerana ada satu riwayat cerita hadis. Hadis ini adalah hadis yang dinilai sebagai hadis yang daif. Sebab itu pendapat ini tidak dikuatkan oleh sebahagian besar para ulama. Yang mana mereka mengatakan ada satu riwayat cerita iaitu Ummu Ma'qil dan juga Abu Ma'qil. Yang mana Abu Ma'qil pergi menunaikan haji dengan baginda Nabi SAW. Bila dia buat haji dengan Nabi, dia balik isteri dia Ummu Ma'qil kata, "Eh, saya pun kena pergi haji juga. Takkan abang seorang saja pergi buat haji." Kan? Abang tak payah orang dah pergi haji semua. Sebab Abu Ma'qil pergi buat haji dengan Nabi SAW. Balik, isteri dia komplain, "Kenapa dia tak dibawa untuk buat haji sama?" Maka dia pun pergilah mengadu dengan baginda Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Rasulullah, suami aku ni pergi haji dan aku tahu haji itu wajib kepada aku. Sedangkan suami aku, dia ada seekor unta yang kalau dia jual unta tu, aku boleh pergi buat haji bersama-sama dengan kaum muslimin." Dia kata macam itulah. Maka baginda Nabi SAW kata, "A'tiha faltahujja alaihi fa innahu fi sabilillah." Kata suami dia, sebelum Nabi sebutkan respon tadi, dia kata, "Wahai Rasulullah, memang aku ada seekor unta, tapi unta tu aku jadikan unta nak pergi perang fi sabilillah." Maka Nabi kata, "Bagilah unta tu dekat dia sebab buat haji, dan bagilah dia buat haji kerana itu juga merupakan fi sabilillah." Jadi sebab tu mereka berhujah kata boleh untuk diklasifikasikan haji dan umrah merupakan fi sabilillah. Kalau kita pakai pendapat ni, kita semua boleh ambil duit daripada Baitul Mal. Habis duit Maib, habislah duit Batu Mal untuk semua kita ni. Ada yang boleh angkat tangan tak siapa yang belum buat haji? Ramai. Ramai, alhamdulillah. Amai. Tak apa. Insya-Allah tak lama lagi boleh buat haji, Allahumma amin. Amin, amin. Pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga pula dia kata, maksud fi sabilillah adalah dalam erti kata kebaikan dan ketaatan. Semua yang baik, semua yang taat merupakan fi sabilillah. Apa hujah mereka? Kerana hujah mereka, mereka mengatakan dalam dalil ataupun dalam Al-Quran tak pernah disebutkan sesuatu tadhyiq, sesuatu pengecilan kepada skop fi sabilillah, melainkan membawa kepada makna kebaikan dan juga ketaatan. Kalau ikut kita pendapat, pakai pendapat yang keempat ni pun, semua kita ni boleh dapat duit Baitul Mal jugalah. Sebab apa? Semua ni taat, semua ni buat kebaikan. Orang salat boleh dapat zakat, orang apa buat haji boleh. Sebab kalau kita pakai pendapat yang keempat ni. Okey, pendapat yang kelima, yang ketiga. Yang kelima dia kata, yang keempat dia kata, maksud fi sabilillah iaitu kemaslahatan awam. Dia kata apa jua yang atas tujuan masuk kemaslahatan awam membawa kepada makna fi sabilillah, dengan alasan semua hadis-hadis menyebutkan kebanyakan fi sabilillah itu dengan makna tak ada tadrik. Yang pertama, tak ada hujah mengatakan boleh dikecilkan masuk fi sabilillah. Dan yang kedua, dari sudut bahasa di jalan Allah, semua benda kemaslahatan awam semuanya membawa kepada makna fi sabilillah. Jadi kalau orang nak buat NGO, semua boleh pakai fi sabilillah untuk membolehkan mereka membuat apa-apa NGO. Kalau kita nak buat jambatan pun boleh pakai duit lah, kalau kita pakai pendapat ini. Bahkan masjid. Sebab itu kalau ikut kepada jawatan kuasa fatwa dengan Perlis, fatwa di Perlis tidak mengharuskan penggunaan wang zakat untuk dibina masjid di Perlis. Sebab itu tidak ada masjid yang dibina di atas nama wang zakat, melainkan masjid-masjid yang lama, masjid-masjid Alwi. Mungkin ketika itu suasana yang memerlukan. Kalau tuan-tuan tengok dekat papan di belakang sana, tuan-tuan akan dapati ada sebahagian sumber kewangan dana untuk pembinaan masjid ini dahulu menggunakan dana zakat. Tapi dalam konteks fatwa kita sekarang pada hari ini, kita tidak mengaplikasikan penggunaan wang zakat bagi pembinaan masjid. Yang kelima, maksud fi sabilillah juga membawa kepada makna jihad dalam erti kata umum, baik jihad dengan tangan mahupun dengan lisan. Dan inilah pendapat yang disebutkan oleh kebanyakan daripada ulama mu'asarah. Pendapat ulama pada masa kini, antaranya yang menyebutkan perkataan itu iaitulah Fadhilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana beliau beranggapan maksud kepada fi sabilillah itu tidak boleh disempitkan dan dia kena dibesarkan, sama ada dalam konteks jihad peperangan melalui menjaga, memberikan hujah di hadapan para pemimpin zalim juga merupakan satu jihad dan dimasukkan dia sebagai kategori fi sabilillah. Kata beliau, innal jihada qad yakunu bil qalami wal lisan, sesungguhnya jihad itu akan berlaku sama ada dengan, termasuklah dengan qalam, dengan pena. Tapi hari ini tak banyak orang pakai pena menulis kan, banyak menggunakan keyboard. Ataupun wal lisan, ataupun dengan lidahnya, ataupun dia kata kama yakunu bisayf, seperti mana berlakunya dengan apa? Dengan pedang. Hari ni ada orang perang dengan pedang lagi? Tak ada lah kot kan. Senjata. Kalau tak ada lah, mungkin ada tapi taklah menjadi practicality untuk melakukan. Tetapi kata dia, al-muhim ayat haqqaqa syartul asasi li dhalik kullah wa huwa an yakuna fi sabilillah ay fi nusratil Islam. Dia kata dengan syarat setiap ungkapan, setiap praktik, setiap usaha yang dilakukan itu adalah membawa kepada makna fi sabilillah ay nusrati dinil Islam, iaitu adalah untuk mempertingkatkan, menolong menyebarkan agama Islam itu sendiri. Jadi kerana itulah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang telah bermusyawarah pada 28 sehingga 29 November 2023, 2 hari dia pun mesyuarat baru keluar keputusan ni. Keputusan dia kata fatwa berkaitan maksud golongan penerima zakat di bawah kategori fi sabilillah. Kalau tuan-tuan nak tanya tentang fatwa ni, jangan tanya saya. Tanya dekat Dr. Muhammad Akram, pasal dia di antara ahli fatwa. Saya turut hadir je, dengar je kan. Kalau bercakap pun tidak diambil minit. Berbeza dengan Dr. Akram, memang dia cakap ada minit. Kata Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang bersidang, dia kata, fi sabilillah asalnya bermaksud mereka yang berperang di medan jihad. Maksud fisabilillah ni tak dapat lari, asas dia asalnya iaitulah berperang di jalan Allah, iaitu berperang di dalam medan jihad untuk mempertahankan Islam dan meninggikan kalimah Allah. Namun sebagian ulama telah meluaskan maksud fisabilillah kepada segala usaha untuk menyebarkan dakwah atau menegakkan syariat Islam kepada masyarakat Islam dan bukan Islam. Maka segala aktiviti sama ada ucapan mahupun tindakan yang membawa maksud tersebut adalah termasuk dalam kategori ini. Justru bahagian ini tidak boleh diberikan kepada mana-mana aktiviti yang tidak membawa kepada maksud yang dinyatakan di atas, iaitu nusrati dinillah, iaitu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq. Salam. Baik, jazakumullah khairan kepada panel pertama kita di atas kupasan yang begitu menarik bagi saya berkaitan pada kalimah perkataan fi sabilillah ini. Saya tertarik pada apa yang disebut oleh panel pertama tadi, tuan-tuan. Berkenaan dengan kalimah fi sabilillah ini ada juga yang membawa maksud jihad, yang mana disebut 38 kali di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tema pada perkampungan sunnah kita pada kali ini juga adalah membawa maksud tema, iaitu jihad, mempermartabatkan dakwah, mempertahankan ummah dalam tema kita pada kali ini, tuan-tuan. Baik, saya nak beralih arah kepada panel kedua kita yang tadi Al-Fadhil, panel pertama jual nama Dr. Akram ini terlalu dahsyat, tuan-tuan. Masya-Allah. Baik, masya-Allah. Baik, panel kedua kita ini iaitu Profesor Madya Dr. Akram. Dalam kita memahami maksud dan istilah fi sabilillah ini, adakah wujud salah faham pada makna terhadap fi sabilillah ini? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan director, rakan panel, tuan CEO, Ustaz Nazim, para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sama ada yang ada di dalam Masjid Alwi dan pekarangannya ataupun yang menonton di streaming. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Sebenarnya apabila kita melihat kepada tajuk ataupun tema perkampungan sunnah kali ke-9 ini, dia sangat tepat dengan peribadi umat ini sebenarnya. Peribadi umat ini yang sekian lama ataupun semakin lama semakin hilang dia punya kepribadian yang sebenarnya. Sepatutnya umat ini ummatul jihad. Umat ini, umat kita adalah setiap individu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada keseluruhan rukun-rukun iman yang telah diamanahkan kepada kita untuk kita beriman. Poin inilah yang paling besar sekali yang saya kira bahawa semakin lama semakin hilang dalam kepribadian umat Islam itu sendiri. Maka kita kena kembali balik yakin bahawa hadhil ummah, ummah ini adalah ummatul jihad. Tapi dalam kepala kita tu nak kena perbetul lah. Maksudnya dalam pemikiran kita, dalam kefahaman kita, kena betulkan apa yang dimaksudkan dengan jihad tersebut. Tetapi jihad tak boleh hilang daripada kepribadian ummah ini. Kalau hilang, habis. Habis, tak ada. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup baginda. Itulah yang dibawa oleh para sahabat, khulafa ar-rasyidin dan para tabi'in keseluruhannya. Sehinggalah ke zaman sekarang, sepatutnya umat ini kita kena bawa balik, kita kena yakini kembali bahawa hadhil ummah, umat ini adalah ummatul jihad. Berbalik kepada tajuk pada petang ataupun pagi inilah, pagi ini huraian fi sabilillah ini. Bila tuan moderator dia cuba bawa dalam konteks ayat dalam surah Taubah ayat 60 yang meletakkan 8 asnaf ataupun asnaf tu jama' lah kan, 8 kelompok, 8 bahagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amanah kepada pemegang amanah dalam mengagihkan zakat yang telah dikumpulkan. Dalam konteks kita di Perlis dan di negeri lain di Malaysia ini, dia bawa, di bawah fungsi Majlis Agama Islam Negeri lah, MAIN, dan ada dan juga agensi mengurus zakat. Kalau kita lihat kepada takrifan ataupun definisi yang telah diberikan oleh Majlis Agama Islam Negeri dan agensi mengurus zakat negeri ini, mereka datangkan dalam pelbagai takrifan. Datang dalam pelbagai takrifan, ada yang memberi takrif kepada asnaf ataupun kelompok fi sabilillah itu dalam konteks dakwah. Ada yang memberi takrifan dalam konteks jihad yang umum. Mereka tak perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan jihad itu. Ada yang datang dalam maksud ilmu. Ada yang datang dalam maksud ilmu. Ada yang datang dalam maksud maslahah umat Islam. Ada yang datang dalam maksud menyebarkan agama Islam. Banyak. Kalau kita ada 14 negeri di Malaysia ini, semuanya boleh kita nampak ada perbezaan daripada sudut mentakrifkan maksud fi sabilillah yang ada dalam surah Taubah ayat 60 yang Ustaz Mazlan sebut awal-awal tadi. Jadi kenapa ada, dia bukan satu salah faham, tetapi disebabkan apa yang Tuan CEO sebut tadi, ada pentakrifan-pentakrifan yang diberikan oleh para sarjana Islam, ulama Islam, sama ada dalam kalangan mazhab ataupun ulama-ulama contemporary, mereka memberikan maksud kepada fi sabilillah, perkataan fi sabilillah yang ada di dalam surah Taubah ayat 60 itu yang menunjukkan kewajipan ataupun masyru'iyyati zakat itu. Dia balik kepada itulah. Secara asasnya kita boleh kata semua ulama bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan fi sabilillah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW itu adalah yang berkaitan dengan peperangan di medan peperangan, battleship itu. Battlefield. Kadang-kadang tersilap dia punya dia apa ni? Kita panggil sabukul battlefield itu. Yang tu yang menjadi kesepakatan ulama, sama ada dibincangkan dalam konteks mazahib al-arba'ah mahupun pandangan-pandangan ulama contemporary, mereka boleh sepakat yang tu dulu. Sepakat yang tu dulu, bahawa yang dimaksudkan dengan fi sabilillah yang berkaitan dengan zakat ini, yang berkaitan dengan salah satu daripada kategori zakat adalah merujuk kepada peperangan di medan jihad, di medan peperangan, battlefield itu. Itu cumanya dia balik kepada apa yang Ustaz Nazim sebut tadilah, saya olah sedikit kan. Cumanya mereka berbeza pandangan jihad di medan peperangan itu, adakah skop dia, sebab jihad itu satu skop yang besar, peperangan juga satu skop yang besar, skop dia macam mana? Itu yang pergi kepada lima pandangan itu. Ada yang rigid, ada yang membuka, ada yang rigid seperti mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, sebahagian daripada Hanabilah dan Ahnaf mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan fisabilillah itu hanya yang bersangkutan dengan jihad ma'raki, ma'rakah di medan perang itu, battlefield itu. Maksudnya apa-apa sahaja yang berkaitan dengan usaha untuk memastikan kemenangan umat Islam di medan peperangan, ma'rakah itu dibenarkan untuk ataupun berada dalam lingkungan maksud kita panggil agihan yang perlu dilaksanakan oleh Baitul Mal dalam mengagihkan wang-wang zakat tadi yang telah dikumpulkan. Itu yang pertama. Kemudian ditambah disebabkan ada qaul Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan bahawa jihad sebagaimana yang Ustaz Nazim sebut itu, jihad itu ditambah dengan yang asas tu ada, yang asas yang berkaitan dengan jihad ma'raki itu di medan peperangan ma'rakah, ditambah dengan yang pergi haji tadi lah, disebabkan ada pandangan daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Begitu. Itu yang pertama. Aliran pertama ataupun kelompok pertama yang agak rigid. Mereka tak buka kefahaman ataupun maksud fi sabilillah itu. Tapi yang kedua ini dia antara dua, antara yang buka tapi tak buka semua, masih ada hak dia, dan ada yang bukalah sebagaimana Ustaz Nazim sebut, yang paling buka itu untuk masalah semua perkara-perkara baik. Payahlah semua perkara baik ni, duduk di sini pun perkara baik juga kan, semua kira ni semualah, sehingga buat jambatan, buat apa semua tu semua kan, itu yang paling bukalah, paling membuka makna fi sabilillah itu. Yang atas sikit yang tak buka, dia kata untuk masalah amatul Islam, amatul muslimin itu sendiri, masjid dan sebagainya, itu dikira itulah semua tu, hospital dan sebagainya, untuk kemaslahatan umat Islam secara umumnya. Dan yang atas ini adalah pandangan yang Ustaz Nazim sebut, ulama-ulama kontemporer, malah pandangan majma' al-fiqh al-islami, dia kata bahawa yang dimaksudkan dengan fi sabilillah ini ialah jihad di medan peperangan, dan juga jihad, dia ada dua maksud, maksud khas dan maksud am. Maksud yang bersifat khusus medan peperangan, maksud am itu adalah maksud yang membuka ruang kepada dakwah dan ilmu. Okay. Jadi kita boleh nampak di sini secara kesimpulannya bahawa apa jua usaha untuk kita gunakan wang zakat, sebagaimana yang disebut sebagai salah satu daripada asnaf zakat itu, iaitu fi sabilillah itu, dia perlu balik kepada dua perkara penting tadilah. Dua perkara penting tadi, fokus. Maksudnya kalau kita letak pada objektif fi sabilillah itu ialah nusratul Islam wa i'la kalimatihi. Yang tu dia punya fokus utama dia. Bila kita sebut fi sabilillah itu ialah nusratul Islam wa i'la kalimatih. Kan? Mengangkat kedudukan Islam, membantu Islam itu dan mengangkat al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu izzah yang kita kena rasa sebagai setiap daripada peribadi umat Islam. Islam itu tinggi. Tak ada yang tinggi daripada Islam. Itu. Dan benda ini, nusratul Islam wa ila kalimatihi ini, perlu melalui peperangan dan jihad. Perlu melalui nusratul Islam wa ila kalimatihi, melalui peperangan dan jihad. Jihad kita ini kita boleh bagi kepada dua. Dia panggil al-ghazwul al-ma'raki ataupun al-ghazwul harb al-ma'raki dan al-ghazwa wal harb al-fikri. Anda teringat baca tulisan Al-Qaradawi rahimahullah. Dia kata selepas Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi yang tinggal dalam kalangan umat Islam? Selepas Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi yang tinggal kepada umat Islam? Melainkan anak-anak umat Islam yang akan datang daripada satu generasi kepada satu generasi kepada satu generasi, sehinggalah Allah kiamatkan dunia ini. Jadi apa yang kita nak tinggalkan kepada generasi kita selepas ini? Melainkan kita tinggalkan nilai jihad, nilai nusratul Islam wa i'la kalimatih ini, nilai mengangkat kedudukan Islam dan memastikan Islam itu berada di tempat yang paling tinggi. Dan benda inilah yang berlaku dalam kalangan anak-anak umat Islam. Tak ada rasa izzah ini. Semakin hilang. Kalau kita nak kata tak ada, tak apa kenal kan? Boleh lagi kan Ustaz? Boleh lagi. Tak ada itu tak apa kenal. Tetapi semakin lama semakin hilang izzah kita kepada Islam itu sendiri. Asam mulia kita. Bila kita dinamakan sebagai nama Muhammad, kita asam mulia. Tak ada apa. Tak ada lekeh orang panggil dalam bahasa, tak rasa lekeh, mulia kan. Kita beragama Islam, kita berani ataupun mulia untuk mengatakan I am Muslim, saya Muslim. Apa masalah dengan Muslim kan? Orang-orang agama lain boleh rasa mulia dengan agama mereka, kita apa masalah? Mulia kan. Itu yang paling. Dan benda ini nak kena digemblinkan tenaga. Ha? Khususnya yang datang daripada umat Islam sendiri kan. Zakat itu datang daripada umat Islam sendiri, kepada umat Islam sendiri, bukan kita pergi ambil tempat-tempat lain kan. Diambil daripada orang kaya kepada orang miskin dalam kalangan umat Islam. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Diambil daripada orang Islam kepada orang Islam. Dan benda inilah yang nak dia nampak macam simple fi sabilillah ni, tetapi dia adalah satu portion, satu bahagian besar bagi memastikan bahawa nilai jihad itu tak hilang daripada umat ini. Dan bukan setakat nilai saja, bantuan kewangan diberikan kepada semua usaha, inisiatif apa saja diambil daripada dua perkara ini bagi memastikan jihad senantiasa abadi dalam kehidupan umat Islam, senantiasa berlaku dalam umat Islam, sama ada dia bersifat ma'araki jihad ataupun ghazul ma'araki ataupun jihad ataupun ghazul al-fikri. Itu sebab tu kalau tengok kepada fatwa perlis itu, dia mengandungi maksud, dua maksud inilah. Dua maksud ini, maksud am, maksud khusus dan maksud khusus. Tapi dia tak boleh lari daripada itu. Sebab tu saya kata tadi, kita tak jelaskan jihad itu apa. Ada dalam takrifan, sebahagian daripada takrifan fi sabilillah itu yang diberikan. Ada, tetapi kita tak jelaskan apa yang dimaksudkan dengan jihad itu. Adakah jihad semata-mata jihad am ataupun jihad yang khusus? Alhamdulillah kami di Ali Jatun Kuasa Fatwa menilai benda ini, nak tengok betul-betul. Dipengerusikan oleh Datuk Mufti sendirilah kan, mengangkat benda ini agar kita betul-betul faham yang dimaksudkan dengan agihan zakat kepada fisabilillah ini. Apa dia yang utama sekali ialah yang membabitkan jihad di medan perang. Tak boleh nak nafikan. Takutkan sebut jihad di medan perang? No. Ibn Qayyim sebut jihad ma'raki ni mushtarak. Ibn Qayyim sebut jihad ni ada dua jenis kan. Jihad di medan perang ni ada, maksudnya masuk dalam medan peperangan ini, adakah umat Islam saja masuk dalam medan peperangan? No. Semua sepanjang sejarah peradaban manusia menggunakan peperangan untuk memastikan mereka itu kuat, dan itu jalan biasa. Tapi Ibn Qayyim kata yang paling istimewa bukan jihad ma'raki, tapi dia ada. Yang paling istimewa adalah jihad ilmu. Da'wah. Untuk memastikan din ini bukan semata-mata din Allah SWT. Orang penganut din itu. Sebab itu Al-Qaradawi sebut, selepas Allah SWT, siapa lagi yang ada dalam dunia ini? Untuk umat Islam. Anak-anak muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ana serah balik kepada tuan moderator. Baik, rancak perbincangan kita pada pagi ini tuan-tuan. Baik, saya tertarik dengan kalimah zakat dalam fi sabilillah. Dan di pada pusingan kedua ini, kita melihat kedua-dua panel kita ini mempunyai figura yang besar dalam Majlis Agama Islam dan ada istiadat Melayu Perlis. Jadi saya nak kembali arah kepada panel pertama kita selaku Ketua Pegawai Eksekutif untuk menguruskan bantuan asnaf dan sebagainya. Bila kita lihat Ustaz, peranan Maibs itu sendiri adalah peranan yang besar, yang teramat sangat. Antaranya pengurusan wang zakat, kemudian amanah wakaf, kemudian majlis penasihat dan lain-lain lagi amanah yang telah diberikan kepada Maibs. Jadi soalan saya, dalam konteks pengurusan majlis Maibs itu sendiri, bagaimana Maibs itu ingin mengimplementasikan bantuan-bantuan kepada pihak yang berkaitan ini melalui asnaf fi sabilillah? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Soalan Ustaz Mazlan takut nak jawab ni. Cara dia gempak tu, orang boleh kata gempak kling, takut kita. Kan? Alhamdulillah. Ustaz Mazlan tanya macam mana kita nak mengimplementasikan, macam mana Maib di pihak pengurusan nak mengimplementasikan agihan kepada golongan fi sabilillah itu sendiri. Pertama saya nak kena sebut, pertama kami di pihak pengurusan ni hanyalah implementor, hanya executor sahaja, hanya pelaksana sahaja. Sedangkan dasar telah dibuat oleh peringkat mereka yang berkelayakan melaksanakan dasar. Dasar, semua dasar awal Islam diputuskan oleh kaunsel majlis Dr. Akram dalam tu. Kalau perkara yang berkaitan dengan syariah diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa negeri Perlis yang dipengerusikan oleh sahib samaha Dato' Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Kenai? Dia tak ada lah pagi ni di sini. Ada di luar? Ada di luar. Dia dengar apa kita sebut nama dia. Tak apa, nanti dia belanja kita. Dan Dr. Akram pun salah seorang ahli dia. Tanya dekat mereka dah lah, mereka menentukan dasar. Jadi kami ni di pihak yang mengimplementasikan saja. Sebelum saya nak jawab soalan Ustaz Mazlan, saya ingat perlu untuk saya nyatakan satu ayat dalam surah At-Taubah. Sebab dalam surah At-Taubah ni dia ada kaitkan dalam ayat yang ke-20 ni, diceritakan tentang golongan yang berjihad, yang beriman, yang berhijrah dan berjihad. Beriman, berhijrah, berjihad. Kenapa disebutkan golongan yang beriman? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Kenapa disebutkan tiga title untuk golongan ini? Sebabnya Allah nak jawab tentang satu perkara yang disebutkan oleh orang kafir Quraisy. Ada golongan kafir Quraisy yang mereka mendakwa mereka ni dapat pahala lebih. Sebab apa mereka dapat pahala lebih? Sebab mereka ni buat satu urusan haji, siqayatul hajj, bagi minum kepada orang yang menguruskan haji. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat selanjutnya, ayat 20 ni, Allah kata orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah, a'zamu darajatan indallah, adalah merupakan golongan yang lebih hebat lagi. A'zam, lebih hebat darjatnya, kedudukannya di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi manusia. Manusia mungkin nampak orang yang menguruskan haji hebatlah, sebab mereka menguruskan haji bukan sekadar urus saja, urus dapat duit. Dia kalau urus saja dia pun mungkin tak urus kot, urus sebab dapat duit sama. Ini pun satu hal juga, selalu kita mengurus ni tak dapat duit, kita tak urus lah kan. Tak ada kerja dia kata nak urus kalau tak dapat duit. Begitulah lebih kurang. So orang ni Allah jawab, Allah kata orang yang beriman, iaitu orang-orang Muslim yang ketika itu di saat orang-orang kafir Quraisy tak menerima dengan iman, tak menerima dengan Islam, mereka menerima Islam, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka berhijrah meninggalkan Makkah pergi ke Madinah, dan mereka melaksanakan i'la kalimatillah, nusrati dinillah, menolong agama ini, layaklah mereka itu mendapat apa? A'zamu darajatan, layaklah mendapatkan dengan darjat yang hebat, macam Dr. Akram sebut tadi ni. Jadi fatwa di Perlis ni dia ada dua, dari sudut tentang ta'rif ataupun golongan yang layak untuk menerima habuan ataupun nis ataupun sinf bahagian daripada fi sabilillah, iaitu dengan makna khas dia yang perang. Maksudnya Maib kalau dalam konteks bagi sumbangan fi sabilillah ni, kita bagi untuk perang. Betul, macam itulah. Apa bukti dia? Kena bagi bukti sebab zaman sekarang ni semua zaman orang transparent. Boleh troll kalau kita bagi bukti. Bukti dia ada pada 17 Oktober 2023 satu kenyataan bersama telah dikeluarkan oleh Jatuhkuasa Fatwa Negeri Perlis. Dia kata tentang jihad di Palestin. Perjuangan rakyat Palestin menentang Zionis Yahudi yang menceroboh dan memerangi umat Islam di watan mereka adalah satu jihad. Mereka berhak menerima kelebihan yang layak diterima para mujahidin seperti zakat, bantuan umat Islam, doa dan jenazah mereka diuruskan sebagai syuhada. Menjadi kewajipan umat Islam membantu mereka dengan sedaya yang mampu sebagai tanggungjawab sesama Muslim. Ini dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa. Perkara ini kita telah bentangkan ada sebagian daripada para ulama Al-Quds mai ke Perlis. Mai Perlis tu. Depa mai ketika mana basis pertemuan mereka dengan apa pengurusan Hawa Islam, mereka kata depa nak minta translation kepada fatwa ni. Saya bayangkan tentang perasaan saya. Fatwa ni dalam bahasa Melayu, saya translate dalam bahasa Arab. Dia kata kami perlukan translation bahasa Arab kepada fatwa ni. Yang aku cakap ni bahasa apa? Maksudnya bahasa saya tak standard lah. Itu maksudnya. Dia minta supaya translation fatwa ni. Kerana kata mereka, setakat yang mereka bermuamalah dengan jihad rasmiah, dengan pihak yang berautoriti, tidak ada fatwa yang secara jelas menyebutkan fatwa yang seumpama ini, yang mengiktiraf perjuangan di Palestin, di Gaza merupakan bentuk fi sabilillah, dan tidak ada, dia kata, jihad rasmiah yang menyebutkan meminta agar bantuan zakat dikurniakan, diberikan kepada mereka yang sedang berjuang di Gaza. Depa minta daripada Perlis. Depa bagi, kita tahu. Bagi dah kot. Maksudnya demikian. Dan buktinya apa lagi? Buktinya selepas daripada itu Ma'id bagi sumbangan sebanyak 1.12 juta kepada umat Islam di Gaza. Kita hantar ke Gaza melalui kerajaan kita. Kita hantar hasil sumbangan daripada umat Islam. Ada yang kita buat fundraising dan ada yang disumbangkan melalui dana sedia ada. Immediately kita keluarkan selepas daripada keputusan itu dikeluarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Okey, yang kedua, fi sabilillah dalam erti kata makna am yang tadilah untuk i'la kalimatullah, meninggikan agama Allah ni, apa yang Mai buat yang kita agihkan banyaklah sagu hati guru majlis agama Islam 3.5 juta. Sagu hati pegawai masjid 2 juta. Agihan kelas membaca Al-Quran 50 ribu untuk satu kelas. Sagu hati penerangan agama 50 ribu untuk satu kelas. Penyelenggaraan apa yang berkaitan dengan masalah umat Islam dalam konteks untuk meningkatkan agama, kita bagi sumbangan. Program dakwah dan kemasyarakatan 11 juta. Agihan sumbangan kepada institusi pendidikan Islam 20 juta. Pengurusan kepada pengurusan asrama umat Islam, asrama para pelajar berapa ratus ribu, tak apa juta lah. Institut Sunnah 1 juta. Dan kemudian sagu hati kepada tahfiz isbat 200 ribu. Apa lagi? Derma siswa penuntut luar negara 2 juta. Agian serta merta APT 6 juta. Bantuan beasiswa tinggi asnah maib di Kuwait 20 juta. InsyaAllah. Dan pelbagai inisiatif-inisiatif tersebut dengan harapan untuk memperjalankan keputusan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Itulah sebuah sikit yang diusahakan oleh Maib dan saya mohonlah doa daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, teruskan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kami dan kita semua untuk yang berada di Yadul Amanah untuk menguruskan amanah umat Islam ini dengan sebaik mungkin. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupasan yang begitu mantap tuan-tuan daripada panel pertama berkenaan dengan implementasi bantuan. Baik, saya masa mencemburui kita. Okey, dah kita menghampiri pukul 12. Sekarang ini dah pukul 11.50. Jadi saya nak beralih arah sikit saja dan kalau boleh panel kedua kupas sikit simple terus. Ya. Baik. Setuju. Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis ini merupakan peneraju utama. Merupakan peneraju utama dalam penganjuran perkampungan sunnah kali ini. Tahniah kita ucapkan kepada Maibs di atas penganjuran yang gilang gemilang ini. Baik. Bagi soalan pada panel kedua ni, bagi mencapai hasrat Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Perlis yang ingin melihat Maibs ini sebagai tonggak utama dalam urusan membantu asnaf fi sabilillah, doktor mungkin boleh huraikan dan bagaimana doktor melihat usaha Maib dalam pengagihan bantuan kepada golongan asnaf itu sendiri? Mohon pencerahan dan sekaligus simpul terus 10 minit. Ya. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada moderator Ustaz Nazim. Untuk bagi respon kepada soalan ini, saya rasa kita nak kena tengok secara holistik. Dia tak boleh melihat kepada satu-satu pihak semata-mata. Kita kena lihat dalam konteks Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda sebagai Tuanku Yang Dipertua Maib. Untuk memastikan bahawa urusan yang perlu dilaksanakan sebagaimana Ustaz Nazim sebut, memegang amanah dan tanggungjawab dalam mengutip dan mengagihkan zakat, khususnya apa yang melibatkan di negeri Perlis lah, yeah, sebagai badan ataupun agensi mengurus zakat di negeri Perlis, Maib itu sendiri ingin melihat bahawa Maib itu dapat berfungsi dengan baik, khususnya melibatkan agihan zakat kepada sinf ataupun asnaf fi sabi fi sabilillah. Dia ada empat pihak yang kita kena faham kesemualah kan, kesemua, agar kita nampak bagaimana setiap daripada empat pihak ini berfungsi dengan baik bagi memastikan agihan zakat fi sabilillah ini dapat diagihkan dengan betul. Yang pertama ialah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda, Tuanku Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis itu sendiri, dengan penuh amanah, dengan penuh rasa tanggungjawab untuk memastikan ketelusan Maib itu sendiri berperanan. Itu yang pertama. Alhamdulillah ana diizinkan oleh Allah Subhanahu taala untuk bersama-sama dengan Maib sejak daripada 2014 ataupun 2016 begitu. 2013. Lama. Kan? Lama 10 tahun dah lebih kurang. Kan? 10 tahun lebih sama dengan Maib. Dapat melihat bagaimana transformasi dan transisi Majlis Agama Islam Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis itu bergerak daripada satu tahap kepada satu tahap yang lain. Dan benda ini dia tak boleh datang one man show, dia kena datang dalam bentuk team. Dan semua pihak itu berperanan dengan peranan masing-masing. Maib dalam aspek pengurusan dia berperanan untuk memastikan kutipan dan dagihan itu telus dapat diagihkan dengan lancar. Tuanku sebagai pengemudi majlis itu sendiri, sebagaimana saya sebut, Tuanku dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah melaksanakan tanggungjawab ini. Datuk Mufti sebagai, kalau dia membabitkan perkara-perkara hukum syarak, itu merupakan institusi fatwa, institusi mufti dan ahli jawatan kuasa fatwa, melihat, menilai, meneliti adakah sesuatu perkara itu tepat dan betul dengan apa yang telah diperbincangkan oleh ulama dalam sesuatu isu. Dasar keterbukaan itu memang kita gunakan sentiasa melihat semua pandangan, kita lihat buka depan mata dalam kalangan mazahib al-arba'ah mahupun mazahib yang mundarisah yang dah tak ada, dah lupus. Pandangan-pandangan peribadi para sarjana umat Islam daripada yang lama sampailah yang baru, kita buka dan kita tengok. Apa dia? Begitulah juga yang membabitkan perkara yang kita bincang pada pagi inilah, fi sabilillah itu. Dan akhirnya itulah keputusan yang telah dikeluarkan oleh jawatankuasa fatwa yang diangkat kemudiannya diperaku oleh persidangan majlis dan dia menjadi dasar dan polisi. Itu. Jadi bila dia telah menjadi dasar dan polisi, implementation dia duduk pada CEO, CEO lah kena pastikan bahawa apa yang dimaksudkan dengan fi sabilillah dalam konteks zakat itu sebagaimana yang telah diputuskan oleh pihak-pihak yang berkaitan ini. Kan khususnya inilah tuanku yang dipertua kemudian mufti dan jawatan kuasa fatwa dan begitu juga dengan majlis itu sendiri, persidangan majlis. Maka penumpuan yang diberikan, saya melihat bahawa bila kita bercakap tentang fi sabilillah ini dalam konteks maib, penumpuan yang diberikan ialah dua. Saya kira yang bantuan kepada penduduk ataupun mujahidin yang ada di Gaza dan di Palestin itu satu benda yang baru kita nilah. Tetapi penumpuan dia nak ambil balik pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyah itu, kan, bahawa jihad itu ada dua penumpuan itu diberikan kepada jihad ilmu dan jihad dakwah. Ilmu apa dia? Ilmu ialah untuk memastikan umat Islam yang dapat zakat daripada apa? Perlis ini faham. Bukan itu saja, bukan mereka yang kena faham, kita juga dulu, majlis dulu kena pastikan bahawa fokus group yang kita nak bagi itu mesti balik kepada asas mereka faham bahawa penerimaan mereka itu, kita bagi itu agihan mereka ni adalah tidak lain dan tidak bukan untuk nusratil Islam wa a'la kalimatihi, ketulinan ketulinan pegangan umat Islam itu. Kemudian kita pergi kepada dakwah bagi memastikan umat Islam dapat menerima Islam itu dalam maksud yang sebenarnya, dalam maksud yang menyeluruh, syamil, kamil, komprehensif, bukan juzuk-juzuk, sikit-sikit, tak. Sebab tu jihad itu kita buka bagi dia menerusi ilmu, dapat memastikan anak-anak umat Islam itu faham tentang Islam dan faham tentang jihad. Malah baru-baru ini nak terkejut bila ini sharing lah, ujung-ujung ni sharing di bawah Maib ini dia ada FCOEE, kan, Faizuddin Center of Educational Excellence. Dia macam pusat kecemerlangan bagi memastikan wang zakat yang diambil, yang diterima itu dapat diagihkan bagi memastikan umat Islam yang menerima zakat daripada polis itu faham tentang, mempunyai kecemerlangan akademik. Saya tengok pengerusi dia, sebut biarlah, kan, Datuk Kamarudin, bekas mantan VC Unimed, kan. Ketika mula-mula ada perbincangan, selepas fatwa ini keluar ada perbincangan dan saya terlibat dengan perbincangan tersebut, saya sebut kepada Datuk kepada bahawa bahagian yang diterima oleh FCOE ini adalah bahagian fisabilillah. Jadi kita kena tally dengan fatwa tersebut, dengan polisi dan dasar yang telah diletakkan oleh Maib itu sendiri. Baru dia okey. Dan alhamdulillah baru-baru ini mereka telah buat satu sekarang battlefield itu bukan sebagaimana battlefield yang sebagaimana dulu. Kan digunakan macam-macam AI, artificial intelligence. Seronok anda tengok, bila anda tengok sharing Datuk K, mereka nak ajar anak-anak umat Islam tentang bagaimana nak mencipta robot, nak mencipta artificial intelligence, bukan untuk setakat gaming, untuk kegiatan-kegiatan hidupan harian, tak. Untuk artificial intelligence untuk digunakan di medan peperangan. Masya-Allah. Ini bila tengok macam tu dia tally dengan maksud tersebut. Bukan nak ni siapa-siapa, tapi itulah hakikatnya. Jadi nak tutup kepada perbincangan kita pada pagi ini, begitulah yang dimaksudkan dengan fi sabilillah dalam konteks agihan zakat itu tidak lain dan tidak bukan dia balik kepada dua hakikat yang utama. Hakikat yang pertama ialah jihad ma'raki. jihad di medan peperangan, membabitkan senjata dan sebagainya. Adakah benda itu, macam saya sebutlah, adakah benda itu tuih, macam tajuk apa Dr. Rozmi pagi tadi, adakah dia boleh associate dengan terorisme? No, tak betul. Peperangan biasa, semua orang menggunakan peperangan senjata, mengangkat senjata. Takkan umat Islam lekeh macam tu? Tak ada peperangan mengangkat senjata, tetapi dia ada dawabik dia lah, dia ada kita panggil apa, syarat-syaratnya, guideline dia dan sebagainya. Bukan sambrono sebegitu je. Nah, tak boleh. Dan yang kedua ialah jihad, ghazwul fikri. Semua ini adalah untuk umat Islam, daripada satu generasi kepada satu generasi. Kita tak tongkat langit. Hidup kita di dunia ni tak tongkat langit. Pastikanlah generasi umat-umat Islam yang akan mendatang ini adalah generasi yang faham betul-betul tentang jihad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kupasan dan kesimpulan yang dibuat oleh panel kedua tadi bagi saya dah cukup tuntas, padat dah. Yang mana kita dapat melihat maksud jihad ataupun maksud fi sabilillah itu sendiri. Baik, saya rasa berakhir sudah forum duha kita pada pagi ini, dan jutaan ribuan terima kasih diucapkan kepada panel-panel jemputan kita, semua pihak terutamanya Jabatan Mufti, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis, dan seluruh warga kerja yang telah menjayakan perkampungan sunnah pada kali ini. Dan saya selaku moderator pada pagi ini memohon jutaan ribuan kemaafan sekiranya terlanjur kata, tersalah bicara pada pagi ini bagi mengendalikan forum pada pagi ini. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.